Pada hati ku bercerita tentang cinta dan keajaiban saat gelak tawa bertaburan, saat tangis memecah diam. Bapak, ibu, ayah, bunda, mama, papa, mami, papi adalah keajaiban, adalah sesuatu yang tak dapat ku jelaskan. Kasih adalah sesuatu.